Bila saja umurku panjang, ku kan selalu mengabdi padamu. Bila nanti ku punya rezeki, ku kan pergi ke tanah suci. Ya yeah.